والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، pada hari ini kita bisa duduk kembali untuk mengikuti pelajaran tajwid dengan membaca kitab Aisyar. Dan hari ini hari Ahad, tanggal 27 Rabiul Awal tahun 1436 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 18 Januari tahun 2015, kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu hukum lam pada lafzul jalalah. Hukum lam pada lafzul jalalah, yaitu Allah. Apabila kita membaca mushaf, yaitu mushaf Madinah yang cetakan Timur Tengah, maka akan kita dapati lafzul jalalah harokatnya harokat yang tidak panjang, Allah. Namun itu dibaca dengan dua harokat, yaitu dibaca dengan dua harokat, Allahu. Hukum pada laf, hukum lam pada lafzul jalalah ada dua. Yang pertama, lam dibaca tafkhim dan lam dibaca dengan tarqiq. Dibaca tafkhim apabila didahului oleh harokat fathah dan dhamma, dan dibaca tarqiq apabila didahului dengan harokat kasrah. Kita akan baca contohnya pada pelajaran 72 halaman yang ke-90. Kitab Allah. Kitab Allah. Dan harus diingat bahwasanya mengucapkan lafzul jalalah, ya, terutama ketika membaca lam, ya, pada lafzul jalalah, maka lam ini harus dibaca dengan makhrajnya lam. Harus dibaca dengan makhraj lam. Sebagian dari pembaca Al-Quran membacanya tidak dengan makhraj lam, ya, tidak dengan makhraj lam, dan ini merupakan kesalahan. Kita akan contohkan nanti bentuk kesalahannya. Kita akan baca contohnya dulu, membaca dengan benar, kemudian kita akan berikan contoh bagaimanakah bentuk kesalahan di dalam mengucapkan lafzul jalalah. Kita baca. Kitaballahi. Kitaballahi. Kitabullahi. Kitabullahi. Kitabillahi. Bentuk kesalahannya yaitu, ya, bentuk kesalahannya yaitu mengganti lam pada lafzul jalalah dengan huruf waw, ya. Yang seperti ini biasanya terjadi pada anak-anak. Seperti ini, kita bawahi, ya, kita bawahi, ya. Allah. Ya. Anak kecil biasanya mengucapkan Allah dengan Allah. Ya. Ini adalah bentuk kesalahan. Atau bentuk yang kedua dengan ya, kalau yang pertama tadi mengganti penuh lafzul jalalah ya dengan wawu. Yang kedua ini, yang pertama wawu, yang kedua lam. Allah, Allah. Ini juga satu bentuk dari kesalahan. Kita baca huwallahu, huwallahu amrullahi, amrullahi minallahi, minallahi. Dan membacanya ya tanpa memajukan bibir ke depan ya, karena dijauhi dengan fathah. Minallahi, minallahi hukmullahi, yanhaakumullahu, yanhaakumullahu nasarakumullahu, nasarakumullahu yatubullahu, yatubullahu yatubullahu, yatubullahu. Ya kata ya yatubullahu ya. Ketika kita mengelafatkan bu, maka bibir kita kita majukan ke depan. Namun ketika sudah sampai ke lam, maka posisi bibir yang maju tadi itu sudah kembali pada posisi semula. Yatubullahu ya. Allahu waliyyul ladzina amanu. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا katakan pada الذين آمنوا. Ketika antum mengucapkan na itu dikontrol suaranya agar tidak masuk ke huruf hamzah. الله ولي الذين آمنوا na alladzina amanu dibaca na ya. Allahu waliyyul ladzina amanu, Allahu waliyyul ladzina amanu. Qala 'Isa ibn Maryam Allahumma, مريم قال عيسى بن مريم اللهم مريم kemudian اللهم itu ingat ya, walaupun tidak ada tanda alif kecil ya, maka dibaca panjang ya, la Allah dibaca dengan bacaan yang tebal. Sekali lagi qala 'Isa ibn Maryam Allahumma, qala 'Isa ibn Maryam Allahumma. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ Kita baca bersama-sama ya. Untuk lam yang dibaca dengan tebal atau mufakhkham. Huwallahu ya. Huwallahu amrullahi minallahi hukmullahi. Kita lanjutkan pada lam yang dibaca dengan tipis atau muraqqaq. Dan satu cara ya, yang bisa dicoba agar kita bisa mengarahkan ya, untuk mengajar anak-anak yang masih membaca dengan lam pada lafzul jalalah dengan wawu ya, maka bisa dibaca dengan mengarahkannya untuk mengucapkan lafaz seperti alla ya. Ya, alla. Jadi mengucapkan lam pada lafzul jalalah Allahu dan dengan mengucapkan alla ini hampir mirip. Ya kan? Orang akan mudah mengucapkan alla. Kalau mengucapkan alla insyaallah benar semua. Namun ketika mengucapkan lam pada lafzul jalalah dengan Allah, ini ada yang sebagiannya bahkan tidak bisa. Coba berulang kali ya. Dibenarkan sudah benar, namun karena sudah terbiasa akhirnya kembali pada Allah ya. Allahu ya. Padahal lafzul jalalah ya, di dalam Al-Quranul Karim ini sangat banyak sekali. Kalau misalnya dites, maka di setiap lafzul jalalah dia salah ya. Dan berulang-ulang dan akan diulang lagi ketika dalam percakapan sehari-hari. Misalnya jazakumullahu, maka dia akan membaca jazakumullahu. Ini penting sekali untuk dikoreksi atau dibenarkan bacaannya. Insyaallah mudah. Kita lanjutkan pada lam yang dibaca dengan tipis atau muraqqaq. Ini insyaallah tidak ada kesulitan seperti membaca lam biasa. Dan hampir-hampir tidak didapati seorang pembaca Al-Qur'an salah dalam bab ini. Kita baca min dunillahi. Sebelumnya ada catatan oleh muallif, oleh penulis kitab ini, menebalkan lam adalah dengan cara menegangkan atau menaikkan pangkal lidah ke langit-langit ya. Dengan cara menaikkan pangkal lidah ke langit-langit ya. Dan kita berhati-hati untuk membaca lam dengan dengung atau dengan ghunnah. Kita lanjutkan. Qulillahu. Qulillahu. Balillahu. Balillahu. Aminu billahi. Aminu billahi. Alhamdulillahi faqiris samawati wal ardi. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. Kalau masih ada kesalahan dalam bacaan kita ya, masih terbata-bata ya, masih tersendat di tengah ataupun di awal atau di akhir ya, kalau antum misalnya membaca Al-Qur'anul Karim, kita antum ulangi lagi sampai benar. jangan dibaca terputus-putus. Ya, baca di awal, ya, di, kemudian dilanjutkan lagi di tengah, kemudian di akhir. Yang demikian akan membuat kita kurang terlatih membaca Al-Quran dengan tepat. Maka dibaca sampai benar, kemudian baru beralih kepada ayat yang berikutnya. Kita ulang lagi. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ayat yang sering ada huruf-huruf terulang-ulang ini biasanya di lisan terasa berat. Kita ulang lagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Ya. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة kita baca bersama-sama. Min dunillahi dibaca dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Ya, dibaca dengan tenang. Kalau masih susah, dikurangi tempo bacaannya. Ya, tidak usah tergesa-gesa. Malah kalau tergesa-gesa ingin mengucapkan huruf yang setelahnya, terkadang akan tersendat. Ya, dibaca satu persatu. Ya. Walillahi ghaibus السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله segitu temponya tidak lidahnya terbata-bata. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hukum lam pada lafzul jalalah. Ada berapa hukumnya? Ada dua. Yang pertama apa? Tafkhim. Yang kedua apa? Tarkib. Ya. Hukumnya adalah Taqim dan tarqib. Kita akan lanjutkan pada pembahasan baru, yaitu hukum qira. Hukum qira juga ada dua, yaitu dibaca tebal dan dibaca tipis. Ya. Dibaca tebal atau dibaca dengan tafkhim, yang pertama apabila berharokat fathah ro, yang kedua berharokat dhammah ru, ya. Yang ketiga disukun sebelumnya fathah misalnya aw, atau yang keempat disukun sebelumnya dhammah u. Kita baca contoh pada pelajaran yang ke 73 halaman ke 91. Kita baca laisal birra, laisal birra, ini tebal, jadi birra langsung ditebalkan. Karena di sini ra-nya adalah apa? Ra-nya berharokat. Jadi patokannya yang berharokat. Laisal birra. Laisal birra. Wa laisal birru. Wa laisal birru. Wa laisal birru. Jadi jangan dibaca tipis kemudian tebal. Walaisal birru. Tapi langsung tebal. Walaisal birru. Walaisal birru. Huwal barru. Huwal barru. Ketika bar itu bibirnya belum maju. Ketika bar, bar, ru. Ya. Ketika bar itu bibirnya belum maju. Ya. Maju ketika sudah masuk ke dhamma. Huwal barru. Coba. Huwal barru. Barru. Barru. Bar. Dengan mengangkat apa? Tanggal. Barru. Coba. Barru. Huwal barru. Huwal barru. Ingat ya, biasanya masih banyak yang membaca pada contoh laisal birra ini dengan laisal birra, ra-nya tipis. Kita lanjutkan marqadina. Marqadina. Marqadina. Marqadina. Murtafaqan. يرجعون يرجعون يرجعون يرجعون يرجعون يرجعون يرجعوا يعني دي بقى يرجعوا يرجعون يرجعون رب ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا وأسروا قولكم وأسروا قولكم وأسروا قولكم وأسروا قولكم وإذ أسر النبي وإذ أسر النبي كرتين ينقلب إليك كرتين ينقلب إليك ينقلب ينقلب كرتين ينقلب إليك كرتين قُرَّةَ أَعْيُنٍ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ كَفْيَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ سِرًّا وَعَلَانِيَةً أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ masih ada yang kelewatan? فِيشْرُونَ صَابِرُونَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ kita baca dari awal bersama-sama. Ya. Laisal birra. Ya. Terang tebal. Yarji'una yumna'una Rabbana la tuzigh qulubana wa asirru qawlakum Alhamdulillah kita telah menyelesaikan salah satu dari hukum ra, yaitu ra yang dibaca dengan tafkhim atau ra mufakhkham. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari ra yang dibaca dengan tipis. Biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.